Selanjutnya belum poin kedua, selanjutnya sistem makrifat itu di antaranya adalah A. Ismul alam. Alam turut nama orang atau lainnya, nama orang atau lainnya, ya lainnya orang, ya. Contoh, ini langsung dicontohkan mukadar dari alam. Zaitun Qomul. Zaitun misalnya isim makrifat dari isim alam, ya, karena Zaid nama orang. Atau nama tempat, kan lainnya kan selain nama orang berarti ada nama tempat. Tentunya Makkatu Mekah Ba'id, kota Makkah itu sangat jauh, ya. Harusnya bukan sin alam dulu ya, tapi yang apa? B. Sin bagian. Ini harusnya sin bagian dulu, baru sin alam. Ya. Apa? Harusnya begitu urutannya ya. Bisa diganti. Artinya, ya, sebagai dulu ini terkait dengan tingkatan keal-kemaksatan, ya, isim alam itu dibawa isim domir, ya, ini isim domir. Kita tahu isim domir ya, dalam kurung kata ganti, ya kan? Nah, kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, ya. Betulnya wa Zaidun, dia adalah si Zaid. Domir apa yang bisa ditimu tanda? Domir baris mufatil apa? Domir baris mufatil apa? Yang lainnya tidak. Yang ketiga, isimul isyarat. Apa yang C, isimul isyarat. Dalam huruf kata tunjuk kata petunjuk atau kata tunjuk ya. Contoh zalika kitab zalika kitab kitab ya isful mausul isful mausul mausul itu dalam kata kampung penjelasannya nanti dalam nahwu berikutnya ya, rinciannya yang penting mau dari semarifat dan semarifat di antaranya dialah di mausul. Betul? Al-Lani Qawma dalam orang yang berdiri itu seperti alabi kawan lain alabi kawan itu orang yang berdiri itu dari pun pasti alabi dimaksud apa itu al-mu'arraf fi'al sistem yang menggunakan al dan dalam kurung sistem yang menggunakan apa ini? Al betul? Al-adlu samir laki-laki itu ganteng, tampan. Kalau dulu pada dari cepat-cepat warahlah memakai tanda al, ya. Yang bersandar pada isim ma'rifah. Al-mudhaf ila al-ma'rifah. Al-qurum isim nakirah yang bersandar pada isim ma'rifah. Akan berubah menjadi ma'rifah. Ya. Betul. Kita tunggu jadi kita punya dia dan kita tunggu mutadar dari pengobaran kita tunggu mutadar dari Jerman berupa Al-Mudhaf ila al-Ma'rifah jadi kira-kira kita pun bersandar pada domain domain Jerman Ma'rifah jadi kita tunggu itu Ma'rifah yang bukan Ma'rifah Ma'rifah, sehingga menjadi Ma'rifah. Al-Mudhaf dalam Ma'rifah. tabu dan jizya. Ini hukum yang pertama. Jadi coba diulang. Aturan pertama. Ikhlas. Terus. Ya. Peraturan yang kedua. Mubtada bisa berubah isim nakirah senakirah dalam huruf lawan dari isim ma'rifat. Adikan dari isim ma'rifat, ya. Biasanya tidak pakai A, ya. Kayak Arjulun, Masjirah. Kalau Arjulun, Al-Mubadda itu bisa berupa isim ma'rifat dalam kurung lawan dari ma'rifat, bukan isim ma'rifat, ya. Dengan memenuhi ketentuan, memenuhi salah satu ketentuan berikut ini. Ini di antaranya, enggak saya sebutkan semuanya ya, ketentuan ini untuk pantas-pantasan saja ya. Nah, kalau sudah semuanya, kalian langsung senior, tanpa jadi junior. Nah, mungkin, ya, orang senior itu, junior dulu, amatiran dulu, kalau profesional, ya. Bisa langsung profesional atau senior, ya. Diberi sifat dalam kurung na'at na'at. Contoh ukir tulisannya sudah tersebut dan waktu berupa-rupa seperti dan waktu ya sudah waktu hanya waktu yang tak waktu Rasulun Jamil Nadibun Pak lihat ini Rasulun isim ma'rifat apa enggak? Bukan. Coba dilihat isim alam? Bukan. Isim domir? Bukan. Isim syara? Bukan. Isim mauzun? Bukan. Isim mudhof ila al-ma'rifah? Bukan. Dua arafial? Bukan. Tapi namanya isim nakir. Mutasik itu asalnya enggak boleh dari isim nakir. Bisa diantaranya dengan diberi apa ini? Sifat. Sifat orang gamilun. Rasulun gamilun. Bintang dan laki-laki yang ganteng itu naimun. Sedang tidur. Si Rasulun bisa sesimpulkan. Ya, Ahmad, kepalanya sedang sifatnya. Ya. Jamilun ganteng, Kopirun jelek, Kabirun besar, Sohirun kecil, semuanya besar. Ya. Tawilun dan panjang, tinggi, Kosirun pendek, pokoknya besar. Ya. Baru boleh disimpulkan. Ya. Dari senang kira. Bih. Disandarkan pada isim nakirah lainnya. Disandarkan pada isim nakirah lainnya. Dalam kurung mudhaf ila nakirah. Al-mudhaf ila nakirah. Contoh, kalau rasulin tawilun, pulpen si laki-laki itu panjang sekali, pulpennya 1,5 meter. Ya, lihat kalau ma'rifah apa enggak? Tidak. Bukan isim domir, bukan isim alam, bukan isim ustaz, bukan isim mausul, bukan mu'arafi'ah, bukan al-mudhaf dan ma'rifah. Tapi ini mudhaf bilang, nakira rasulin, tidak harusnya. Nah, rasulin itu nakira, ini nakira atau nakira? Nakira yang besar pada nakira lainnya, tetap nakira. Tetap nakira yang besar pada ma'rifah menjadi ma'rifah. Terima. Ini asalnya tidak boleh disimpan saja. Boleh kalau persadaan pada nanti olehnya. Kalau mau nanti, kau ingin. Rupanya, laki-laki itu panjang. Yang ketiga, mengikuti wazan-wazan takbir wazan-wazan takbir. Ingat pembahasan al-asma'ul khamsah tidak boleh di takbir dalam Quran, tidak boleh diikutkan wazan fu'ailun. Fu'ailun itu salah satu dari wazan takbir, salah satu, bukan juta, bukan itu saja. Ada yang lain, cuma untuk pantas-pantasan saja, ya. Fu'ailun mengikuti wazan-wazan tafsir di antaranya fu'ailun. Rasulun ikutkan fu'ailun. Bunyinya? Laki-laki kecil itu sedang tidur. Ini kan isim nakiyaw. Mubadakan hukum asali harus isim nakiyaw. Kenapa kok boleh jadi mubadak dari isim nakiyaw? Al-jawab. Karena mengikuti wadah. Dan dia di antaranya wadah lima itu. Perjalanan. Nah. Kan banyak, ya kan? Tuk di antaranya A, B, C, ya kan? Langsung kok pakai tiga dor, C, U, gimana? A, B, C, ya, nah, bukan A, B, C kan, tapi A, B, C, nah. Ya. Peraturannya masih dua, satu dan dua. Coba dibaca peraturannya kedua, ayo. Kita jangan berupa isimak nakiroh. Jangan berong lawan dari isimak ifat dengan memenuhi ketentuan berikut ini. A. Sebut sifat. Di? Diberi sifat. Lawan berong. Dilahirkan pada isim nakirah lainnya. Jangan buruk mudur al-mudurku ilang nakirah di mengikuti wajah-wajah nasgir diantaranya wain. Hah? Wain. Baik. Peraturan yang ketiga. Kobrak bisa berupa isim ma'rifat, bisa pula berupa isim nakiyah. Kobrak bisa berupa isim ma'rifat, bisa pula Pratisip Nakiyo. Oke, selanjutnya. masih belum poin. Berupa kesempatan bila mutadaknya ma'rifat. Berikutnya serupa isim nadhirah, serupa isim nadhirah bila mutadaknya isim ma'rifat atau isim nadhirah yang boleh menjadi mutadak. Rupa isim nakirah bila mutadaknya rupa isim ma'rifat atau isim nakirah yang boleh jadi contoh. Huwa al-sad. Huwa al-sad. Wa benda al-Ustaz Khobar. Ini khobar dari istimewa itu. Nah, kira apa ma'rifat? Khobarnya ma'rifat. Karena mutadaknya ma'rifat. Contoh yang kedua. Huwa ustadzun. Ustadzun dari khobar. Dari siapa, Pak? Nakir apa ma'rifat? Nakir. Karena ustadzunya isim ma'rifat. Dapat kan? Rajulun kabirun na'imun. Laki-laki yang gede, yang besar itu na'imun, sedang tidur. Na'imun khobarnya dari sinaga warifat na'jiro. Maksudnya na'jiro yang boleh jadi mutada. Kenapa boleh? Diberi sifat atau nanti hukum yang ketiga itu memulai ketiga contoh. Cepat ulang, Habib, laporan yang ketiga. Paham ya? Hukum dari itu bisa nanggirok, cap arifat. Sana ma'rifat jika mutadaknya ma'rifat. Sana kira jika mutadaknya ma'rifat atau nakira yang boleh disimuk ada. Tak mungkin khobarnya ma'rifat, mutadaknya nakira, tidak mungkin dan tidak pernah ada. misalkan pilih rajulul astaz pilih tajari khobar mutaska itu harus lebih tinggi tingkatannya daripada khobar atau paling tidak terserahnya tidak boleh terserah ma'rifat lebih tinggi daripada makhira ya. Ngerti? Kalau mutaska ma'rifat, kondarinya bisa ma'rifat. Mutaska yang ma'rifat, kondarinya bisa ma'rifat. Mutaska yang ma'rifat, yang boleh jadi mutaska, kondarinya ma'rifat. Ya. Tidak boleh mutaska yang ma'rifat, kondarinya ma'rifat. La yajuz, mamnu', haram. Bahasanya tepat. Mubtada' dan khobar ya, mubtada' dan khobar dalam hal sebagai berikut mufrad B musanna C jamak D mudzakkar مؤنث dengan catatan khobar berupa isim sifat dengan catatan khobar berupa isim sifat. Contoh ini sekalian ya, membentuk liburan teman-teman ya. Nanggung, kalau saya libur mau masuk lagi malas. Kalau dia kejaran, kalau saya siap. Nanggung kerja masih lama. Mau gak? Kan itu tuh. Ayo saya. Kalau kita kata dia. Oh minum tak? Jelas gak? Hantian ya. Antum cari di mana-mana saya itu penjelasan kayak gitu ya. Karena memang saya penjelasannya dicari di tempat yang berbeda-beda ya. Ya saya ingin supaya antum sepaham mungkin ya. Jika periode angkatan tidak pernah mendapat profesi ya harus tadi ya. Kalau sebelumnya ya. Kalau tak percaya banyak ya ulang-ulang. Ya, pernah dapat contohnya ini, enggak akan. Cepat, cepat kali ulangnya tu. Kali. Hanya yang akhir lain dan sekarang lagi yang akhir lain, secara otomatis contohnya apa ini? Beda. Saya tiga angkatan, enggak pegang kubo tahunnya. Antum yang nama gel, katanya nyum. Ya, ini yang mana? Betul dia. Tam. Ya, harus bisa. Kata siapa? Sama dalam dalam mufrad. Zaidun Zaidun jadi Zaidun sangat kuat ya Zaidun obatnya kamu bersama ya. Sana. Asal dari kata, pantas bukan bukan oleh bahasa Latin ini kata siapa? Dari dari itu nanti orang. Tapi kalau dari dari bahasa, so kalau dari itu bahasa, bah, contoh bahasa bahasa ini banyak ya. Al-Zaidani Zah Al-Zaidani pada Musana Zaidani Khobar juga dari Musana Terus Jamal Jamal Al-Zaiduna Zah Zaiduna dari gunam badak, dari gunam sama. Sama, ya. Di. Mudaka. Ya, ini sudah mudaka. Ya. Di. Mana. Mana. Tidak tersebutkan mana. Yindul. Dari gunam. Indul mutakan manat mutman zahimatan obat manat mutak al-binyani dan ibadah dari badan. Dan badan itu karena mata dan badan kopernya, mustahil Muhammad. Al jin dan ya dan ibadat adu jatuh pada apa sama mana dan ibadat obat sama mana pada semuanya dengan kata dengan catatan khobar rupa izin sifat dari pun dari mana dari puna dari batu dari batal dari batun izin sifat izin satu di antara yang sifatil semakun sebaha dan lain lain khobarnya khobarnya dilihat kalau yang sifat agarnya harus sama dengan saja dalam hal-hal yang kok gak menyebutkan nasir nama empat? Wah, itu sudah ada kebetulan yang dia. Peraturan yang kelima. Terakhir. Banyak nanti sehingga terakhir yang kelima. Mubtada' khobar tidak wajib sama. Tidak wajib sama. Jika khobarnya jika khobarnya mufrad mufrad dan jamid dan jamid dalam huruf bukan isim sifat, bukan isim sifat. Coba diulangi, Salim. Pada khobar tidak wajib sama. Jika khobarnya mufrad dan jamidun dalam kurung di bukan isim sifat. Nah, jamid itu bukan isim. Itu bukan isim sakain, bukan isim mampun. Pokoknya bukan isim sifat. Atau mau abulasan. Nah, baik. Contoh. Contoh. Adijun atasun. Al itu singa. Kalau ada orang Arab bilang Adi atas. Tapi maksudnya bukan sebenarnya. Bukan Al itu kayak singa rupanya. Bukan. Tapi Al itu kompeten. Aku ungkapkan dengan singa. Singa ialah simbol kesehatanan. Aliyun mutada. Atadun? Koba. Baik, tapi jangan inilah. Inilah sama. Saya pengen itu enggak sama. Jadi kalau Pak ini bukan tim apa ini? Bukan sifat. Baik, tidak apa-apa. Contohnya. As-sukunu Salamatun. Diam itu keselamatan. Sekutum terhadap salamatun obat. Dia di mutasinya mudah. Obatnya mana? Kenapa kok boleh? Kok boleh pindah kenapa? Karena obatnya obat mukrot dan bukan atau jamin, ya, sehingga apa-apa beda. As-subutu salaman. Contoh yang lain, ini al-mustada'u kisman al-mustada'u jadil kisman Ismani, kobar. Coba lihat, mutasinya mufrad. Ismani, mutanna. Ya kan? Tak boleh beda. Karena kobar ini adalah kobar mufrad. Ingat, kobar mufrad itu bukan isim mufrad. Kobar yang terdiri dari satu kalimat. Ya, ya, jadi bukan isim mufrad. Pak, sudah. Kalau sampai di sini. Penjelasan tentang kobar dipelajari baik-baik, dipahami lagi supaya benar-benar paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.